salatu wassalamu ala Rasulillah. Bab sadis fil masyi al khuffain wal imamati wal jabirah. Bab yang ke-6 fil masyi al khuffain, dalam membasuh masyi al khuffain. Ahsan, di depan sini lah supaya enak. Barakallahu bikum. Al-masul khufain, membasuh khuf. Wabihi masail, al-khufu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Wajam'uhu khifafun. Wayulhaqu bil khufaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Khuf, ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Apa yang dipakaikan untuk kedua kaki, terbuat dari kulit atau yang lainnya, yang tentunya menutupi mata kaki ke atas. Karena kalau tidak menutupi mata kaki ke atas, tetap harus dicopot untuk dicuci ketika kita wudu. Syaratnya harus menutupi mata kaki ke atas. Wa jam'u khifaf, jamaknya khifaf. Wa ilhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan digabungkan, dianggap sama hukumnya dengan khuffain, semua apa yang dipakai di kedua kaki ini yang menutupi mata kaki ke atas, apakah dari kain atau yang lainnya, seperti kaos kaki sekarang, khuffain, kalau daerah-daerah ada musim dinginnya yang amat sangat, mereka ada barakallahu khuffain yang terbuat dari kulit. Semacam kaos kaki tapi dari kulit. Sebelum kita pakai sepatu, pakai kaos kaki dulu, pakai kaos kaki, kemudian pakai khufain kulit ini, kemudian pakai sepatu. Baik. Di musim dingin. Baik. Al-mas'alatu al-ula, hukmul mashi 'ala al-khufaini wa daliluhu. Hukum membasuh kedua khufain dan dalilnya. Al-mas'alatu al-khufaini jaizun biittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Membasuh dua khufain, maksudnya kalau kita dalam kondisi memakai khuf atau sepatu bot misalnya, atau apa saja, pokoknya kaki kita terbungkus dari mata kaki ke atas. Barakallahu fikum. Yang untuknya nanti kita usap saja ketika kita wudu, tidak perlu lagi dicopot. Paham barakallahu fikum. Kalau kita memakai khufain ini, apakah dari kaos kaki atau dari kulit atau dari sepatu bot, barakallahu fikum. Ketika kita wudu, wudu sama seperti biasa. Giliran terakhir kakinya kita tidak perlu kita copot. Kita tinggal membasuhnya. Misalnya kaki kita ini tinggal kita basuh begini. Bukan dicuci ini sepatunya, bukan, cuma dibasuh. Di ini dibasahi, kemudian apa? Kemudian dibasuh, disekat punggungnya. Dan di daerah kita ini sangat jarang barakallahu fikum, jarang sekali terjadi. Kecuali orang sakit, biasanya kalau pakai kaos kaki, barakallahu fikum, bisa demam, pakai kaos kaki biasanya. Insya Allah ada syarat-syaratnya untuk kita membasuhnya nanti. Al-mas'alu khufain jaiz bi ittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Membasuh khufain ketika kita wudu ini sesuai dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla. Ini adalah keringanan dari Allah Azza wa Jalla, takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya untuk menghilangkan rasa beban, masyaqqah dan kesulitan atas umat ini. Wa qad dalla ala jawazi as-sunnah wal ijma', dan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya kita membasuh khufain ini adalah sunnah hadis Rasulullah SAW dan kesepakatan kaum muslimin. Amma sunnah faqad tawatharatil ahaditsus sahihah an thubutihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah mutawatir hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Perbuatan beliau alaihi salatu wasallam, perintah beliau sekaligus, wa tarkhisi dan rukhsah, pembolehan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, laisa fi qalbi min al-masyi syai'. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi min al-masih syai. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam diriku tentang masalah membasuh khuffain ketika wudu. Karena dalam masalah ini kata Imam Ahmad, 40 hadithan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pembolehan, dalam bentuk perintah, dalam bentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh khuffainnya ketika wudu. Wal murad bi qawlihi laisa fi qalbi adna shakkin fi jawazihi. Ucapan Rasul, ucapan Imam Ahmad, tidak ada dalam diriku sesuatu tentang masalah khufain ini. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan tentang bolehnya membasuh khufain. Waqala Hasan al-Basri rahimahullah haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masa'a al-khufain. Al-Hasan al-Basri mengatakan, aku mendengar, aku diberitahu, diceritakan oleh sab'una min ashabi Rasulullah. Berapa sab'un? 70 orang sahabat Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada aku. Baik, bahwa Rasulullah SAW membasuh kedua khuf beliau. Wa min hadhil hadits hadits Jarir bin Abdullah qala, di antara hadis-hadis ini adalah hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala raaitu Rasulullah SAW bala thumma tawadda wa masa'a al-khuffai ala khuffaihi. Jarir radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau wudu, tentunya setelah istinja, barakallahu fikum, setelah istinja beliau wudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau hanya menyeka kedua khufnya, tidak melepaskannya dan mencuci kedua kakinya, enggak. Wa qala Amash an Ibrahim kana yu'jibuhum hadal hadith, berkata Imam Amash dari Ibrahim, يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. Hadis ini, hadis Jarir ini radhiyallahu taala anhu, ini sangat disenangi oleh para ahlul hadis. Karena Islam Jarir, karena Islamnya Jarir radhiyallahu taala anhu, tentunya ketika dia meriwayatkan di sini sudah dalam kondisi apa? Muslim Jarir, sementara keislamannya datang belakangan, yakni setelah turunnya ayat wudu. Paham barakallahu fikum. Ayat wudu menunjukkan tentang harusnya dicuci ini kaki. Barakallahu fikum. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan harus kalian mencuci kedua kaki kalian ketika kalian hendak salat, yakni ketika kalian wudu, silakan mencuci kedua kaki kalian sampai mata kaki. Lah, ketika ada hadis tentang barakallahu fikum tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau setelah buang air kecil kemudian beliau cebok, kemudian beliau wudu, pas mau mencuci kakinya dalam kondisi tertutupi khuf, beliau tidak perlu mencopotnya, tapi beliau hanya menyekanya. Kemudian beliau sholat dengan dengan apa? Dengan khufnya. Dengan kedua khufnya. Barakallahu fikum. Atau kedua sepatunya. Barakallahu fikum. Ini juga ada sangkut pautnya nanti dengan apa? Sholat sambil memakai apa? Alas kaki. Apakah sendal atau sepatu atau khuf atau kaos kaki. Boleh. Barakallahu fikum. Boleh memakai sendal melakukan salat. Kata Rasulullah, "Shallu fi ni'alikum," salatlah kalian sambil memakai sendal-sendal kalian. Wah, ini kondisi seperti ini sangat jarang kita temui, dan boleh jadi selama kita hidup belum pernah kita praktikkan, kita amalkan, dan belum pernah kita melihat ada orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Di atas muka bumi ini bisa mungkin dihitung jari masjid yang dilakukan sholat padanya sambil memakai sendal. Barakallahu fikum. Mahat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, mahat Darul Hadith di Yaman dulu, masjid beliau barakallahu fikum, orang sholat di dalamnya sholat memakai sendal. Baik, mempraktikan sunnah Rasulullah, sallu fi ni'alikum Khaliful Majus. Salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Sampai Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Lamalkan sunnah. Khawatirnya kalian keluar dari ma'had ini, pergi kalian meninggalkan tempat ini, tidak pernah lagi bisa kalian melakukan sendal di, tidak pernah lagi kalian melakukan salat sambil memakai sendal. Paham barakallahu'alaikum. Insya Allah akan ada pembahasan berikutnya mungkin tentang masalah ini, memakai sendal. Barakallahu fikum. Ini hadisnya sahih. Barakallahu alaikum. Ini ada hubungannya dengan khufain. Khufain boleh kita pakai melakukan sholat, sepatu. Cuma kalau kita pakai di masjid-masjid sekarang, berurusan dengan minimal takmir masjidnya, barakallahu alaikum. Uyuk-uyuknya baku pukul mungkin, barakallahu alaikum. Karena orang tidak tahu sunnah ini, barakallahu alaikum. Sunnahnya melakukan sholat sambil memakai sendal atau memakai khufain. Taib. Kalau mungkin khufain tidak terlalu ekstrim, barakallahu alaikum. Taib. Karena tidak dipakai biasa keluar untuk berjalan ke sana kemari, barakallahu. Karena memang tidak punya tidak punya alas atau sol apa? Tidak punya sol untuk dipakai berjalan kemana-mana di luar ruangan. Taib. Enteru kulit di bawahnya, di atasnya sama. Barakallahu. Ibaratnya kos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Barakallahu. Kalau kos kaki mungkin orang masih toleran. Taib. Oh, kos kaki. Tapi kalau masuk masjid pakai sendal, pakai hatta baru, dia kasih keluar dari pembungkusnya kemudian sholat di masjid pakai sendal atau pakai sepatu. Oh, ya barakallahu fikum. Urusan barakallahu fikum. Tidak ada sosialisasi sebelumnya, tidak orang kenal, tidak tahu. Anda dituduh pembawa ajaran baru, aliran baru. Orang kemana? Aliran apa ini dia nih? Cuma orang Nasrani itu masuk gereja pakai sepatu. So, sama di gereja dan turun di masjid. Barakallahu fikum. Nah, ini karena apa? Kurangnya ilmu. Padahal nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih tentang masalah ini. Kita kembali tentang masalah khufain, karena kita sebutkan tadi itu karena ada hubungannya tentang masalah apa? Memakai dua khufain ketika melakukan sholat dan sebelumnya dibasuh. Barakallahu fikum. Taib. Islamnya Jarir datang belakangan barakallahu fikum. Ketika dia riwayatkan hadis ini, menunjukkan hadis ini belakangan setelah turunnya ayat Al-Ma'idah tentang wudu, perintah untuk mencuci kedua kaki. Wa qad ajma'al ulama'u min ahli sunnati wal jama'ati ala masyru'iyyatihi bis safari wal hadar li hajatin aw li ghairihi. Ini menyelisih siapa? Menyelisih orang Syiah Rafidhah, mengingkari sunnah ini. Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah membasuh khufain itu dibawakan di kitab-kitab apa? Kitab-kitab i'tiqad dan kitab-kitab manhaj. Karena adanya kelompok dari kelompok-kelompok yang mengaku muslim mengingkari sunnah ini. Barakallahu fikum. Syiar Rafidhah. Disepakatilah ahlus sunnah wal jamaah tentang disyariatkannya memakai apa, membasuh khufain dalam kondisi safar atau dalam kondisi mungkin. Mungkin li hajatin wa li ghairi. Karena kebutuhan atau tidak. Wakadhalika yajuzul mashu 'alal jawarib, demikian juga bolehnya kita membasuh kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'alal rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Yaitu apa-apa yang dipakai untuk membungkus kaki yang bukan dari apa? Bukan dari kulit. Mungkin dari kain atau yang lainnya. Wa huma yusamma'u an bisyurab, yang sekarang ini disebut dengan apa? Syurab. Syurab itu artinya apa? Kaos kaki. Lana huma kal khufi bi hajati ar-rajuli ilaihima, karena sama seperti khuf. Taip. Sebagai suatu kebutuhan terhadapnya. Kaos-kaos kaki ini barakallahu fikum, ada kaos kaki yang masyaallah terbuat dari bulu. Kaos kaki terbuat dari bulu. Bulu kambing. Taip, dianyam entah bagaimana aja manyam, memang panas sekali itu kaki barakallahu fikum. Enggak bisa kita pakai di musim panas. Cocoknya memang dipakai kaos itu di musim dingin. Kalau kita naik haji barakallahu fikum, biasanya ada orang-orang Soviet, orang-orang daerah sana lah istilahnya, orang-orang daerah-daerah Soviet ini banyak penghasil bulu. Baik, mereka jual kerajinan-kerajinan yang dari bulu-bulu kambing, domba-domba ini. Di mereka jual jaket-jaket yang terbuat dari bulu, topi dari bulu, topi orang apa, daerah Rusia, daerah Rusia, topinya, kemudian jaketnya juga, tempat duduknya juga, tempat duduk masih sama seperti kulit kambing, tapi bulunya tebal. Taib. Antum cium-cium, tidak ada lagi bau-bau kambingnya sama sekali. Jadi jangan marah, bau-bau kambing ini, bau pesing ini. Tidak ada lagi, barakallahu fikum. Memang sudah, tidak ada. Taib. Empuk. Taib, tebal itu bulunya. Masih dengan kulitnya, barakallahu fikum. Biasa kita pakai di Yaman untuk kita duduk-duduk. Barakallahu fikum. Kita duduk, kita pakai untuk duduk. Masya Allah. Baik. Wa huma yusamalan bisyurab li'annahuma kal khuffi fi hajati ar-rijli ilayhima. Baik. Karena butuhnya kita apa? Hajati ar-rijl atau hajati ar-rajul ilayhima. Wal 'illatu bihima wahidah. Alasannya ya sama. Wa qad intashara lusuha aktsaru min al-khuff. Dan kaos kaki ini sudah tersebar di mana-mana dipakai lebih ma'ruf akhirnya kaos kaki ketimbang khuf itu sendiri. Barakallahu. Khuf itu terbuat dari kulit. Masih dijual barakallahu fikum di daerah-daerah yang memiliki musim dingin yang sangat seperti di Yaman, Saudi dan yang lainnya. Wa yajuzul mas'u 'alaiha idza kanat satirah. Dan khusus untuk syurab ini, kaos kaki ini boleh dibasuh padanya kalau memang satirah. Satirah itu menutupi. Barakallahu fikum. Menutupi kaki serta mata kaki ke atas. Al-mas'al tsaniya syurutul masyi al-khufaini wa ma yakum maqamahuma. Syaratnya kapan boleh kita membasuh kedua khuf ini ketika kita wudu. Barakallahu fikum. Kita harus tahu syarat-syaratnya. Wa ma yakum maqamahuma dan apa-apa yang serupa dengan khuf dari syurab tadi atau jawrab. Wa hadhihi syurut hiya syaratnya pertama lubsuhuma ala tahirah. Baik. Syarat pertama, ketika kita memakai dua khuf itu atau kita memakai kaos kaki itu atau kita memakai sepatu bot itu, kita dalam kondisi taharah. Paham ini? Kita dalam kondisi taharah. Artinya begini, ketika selesai kita apa? Wudu. Seperti biasa, cuci kaki, selesai semuanya. Kemudian kering kaki itu, setelah kering kita pakai kaos kaki atau pakai jawrab atau pakai apa? Khuf atau pakai sepatu bot. Maka ketika batal wudu kita berikutnya, barakallahu fikum, imma tertidur, wa imma kencing, wa imma yang lainnya, barakallahu fikum, yang tidak mewajibkan mandi. Ingat ini. Batal wudu yang tidak mewajibkan mandi. Cuma wajib wudu kembali ketika anda melakukan sholat. Paham barakallahu fikum. Kalau kita memakainya dalam kondisi tahir, begitu kita wudu kembali setelah mungkin batal, kita wudu sama seperti biasa. Giliran mencuci kaki, tidak perlu dicuci kaki, tapi cukup membasuh apa? Membasuh kaos kaki atau membasuh khufain atau membasuh atau mengusap sepatu boot. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertama syaratnya harus dalam kondisi kita memakai dalam kondisi apa? Taib, suci. Lima rawal Mughirah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza khufaihi. Berkata Mughirah, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, kemudian aku membungkuk untuk melepaskan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khufnya. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayni fa masalihima. Kata Rasulullah SAW, biarkan, jangan kau copot, karena aku memasukkan kedua karena aku memakai dua khuf ini dalam kondisi aku tahir. Kemudian beliau wudu dan hanya membasuhnya. Itu syarat pertama. Ketika memakainya dalam kondisi apa? Tahir, baru saja baru saja wudu. Barakallahu fikum. Yang kedua, satruhuma li mahallil fard awil furud gusluhu minar rijl. Khuf yang kita pakai ini adalah khuf yang menutupi seluruh anggota kaki yang wajib dicuci. Baik. Kalau ternyata tidak menutupi mata kaki termasuk yang apa? Baik, yang wajib dicuci. Karena Allah mengatakan apa? wa arjulakum ilal ka'baini, dan wajib kalian mencuci kedua kaki kalian sampai mata kaki. Mata kaki juga termasuk yang wajib dicuci. Artinya kapan-kapan kita memakai sepatu yang hanya sampai ke bawah mata kaki, layaknya kita sepatu-sepatu yang banyak sekarang kita pakai ini. Jadi karena apa? Cuma apa? Menutupi kaki dan tidak menutupi mata kaki. Barakallahu fikum. Seandainya kita memiliki kaos, kaos kaki maksudnya, tape, dan apa, kita memakai, kan ada kaos kaki yang cuma memang barakallahu fikum apa namanya, pendek juga barakallahu fikum. Baik, yang panjang-panjang ini cuma kaos-kaos bola barakallahu fikum ya. Tapi dari kaos-kaos standar, tapi ada sekarang kaos-kaos kaki yang hanya menutupi kaki dan tidak menutupi mata kaki. Ini tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk dibasuh padanya berikutnya barakallahu fikum. Sendal juga tidak boleh, sendal. Rata-rata kan sendal. Ini sendal itu yang tidak menutupi mata kaki. Barakallahu fikum. Sepatu juga banyak yang tidak menutupi mata kaki. Demikian juga seandainya ada khuf yang tidak menutupi mata kaki, tidak boleh dipakai untuk diusap nantinya. Barakallahu fikum. Satu al-mahal al-fard. Yani syarat khuf itu adalah khuf yang menutupi mata kaki atau menutupi anggota wudu kaki yang harus dicuci. Ay al-mafrud ghusluhu min ar-rijl. Kalau zahara min mahal al-furud syai' lam yasihu al-mas. Kalau nampak dia memakai sepatu, dia wudu dulu sampai cuci kaki, selesai cuci. Kemudian setelah itu dia pakai apa? Dia pakai kaos kaki dan dia pakai sepatu yang terbuka mata kakinya. Berikutnya kalau batal wudunya dan hendak wudu ulang, maka dua kaki elnya, kaos kakinya dan sepatunya harus dicopot untuk dia cuci kakinya sebagaimana wudu biasa. Paham barakallahu fikum. Tapi kalau dalam kondisi terbungkus semuanya, yang sebelumnya dia apa, wudu dulu, kemudian dia pakai dan terbungkus semuanya sampai melewati mata kaki, berikut ketika hendak dia melakukan wudu, tidak perlu lagi dia lepas. Paham barakallahu fikum. Tidak perlu lagi dia lepas, tinggal dia membasuhnya dan melakukan sholat dengan khuf itu, dengan kaos itu atau dengan sepatu itu. Baik. Ini bagus sekali barakallahu fikum, ini kemudahan untuk para tentara-tentara ini. Tentara-tentara kalau lagi tugas mungkin. Mereka sih. Baik. Apalagi tugas barakallahu fikum pakai ini kos kayak pakai sepatu sampai berhari-hari mungkin dan dia lepas. Barakallahu fikum. Mereka kalau memang mereka apalagi di dalam kondisi safar, baik, 3 hari 3 malam barakallahu fikum. Kalau dalam kondisi mukim berapa? Sehari semalam. Dia tidur memakai khufain. Paham? Dia wudu dulu misalnya, dia wudu untuk salat maghrib. Paham? Usai salat maghrib dia masih telanjang kaki. Setelah salat dia pakai karena sudah kering. Karena apa? Kaos kaki atau khuf kemudian dipakai dalam kondisi basah ini kaki. Suatu yang tidak nyaman. Barakallahu fikum, membentuk aroma yang kurang sedap. Biarkan kering dulu kaki baru dipasang. Paham? Baik. Kemudian mungkin kita mau salat Isya, barakallahu fikum apa? Batal kita, maka kita wudu dan tinggal membasuhnya. Paham? Kemudian kita tertidur subuh besok, barakallahu fikum. Besok enggak perlu kita copot. Baik, walaupun kita buang air, tinggal cebok kemudian wudu, tetap membasuhnya tanpa harus di lepas. Ini kemudahan barakallahu fikum. Kaos kaki yang menutupi mata kaki, dia pakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki boleh. Yang dibasuh nantinya kaos kakinya, bukan sepatunya. Sepatunya yang dicopot, barakallahu fikum, dan kaos kakinya yang dibasuh. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ibahatuhuma fala yajuzul mas'u 'alal maghsub wal masruq wal harir lirajulin la'anna lusuhu ma'siyah fala tustabahu bihi ar-rukhsah. Yang ketiga, ibahatuhuma, bolehnya atau halalnya barang itu dipakai. Paham? Fala yajuzul mas'u 'alal maghsub, maka tidak boleh dibasuh khuf yang merupakan khuf curian atau kos kaki curian atau sepatu bot curian. Tapi maghsub awil masruk. Maghsub ini gosok dan Ghasab dan sariqah itu berbeda. Ghasab itu memakai dan memanfaatkan milik orang tanpa seizinnya. Paham? Dia mengambilnya dari tempat yang bukan apa ya? Bukan sesuatu yang disembunyikan dan dijaga, bukan. Paham ini? Baik. Barang curian itu kalau dalam syariat kita itu adalah, kalau bahasanya kita semua curian, barakallahu fikum. Baik. Mengambil tanpa izin namanya curian. Tapi ghasab itu sesuatu yang seperti sendal, barakallahu fikum. Kita pakai sendal, kita simpan di bawah situ. Kemudian ada yang pakai tanpa izin namanya ghasab. Barakallahu, dosa dia. Walaupun dia matang, cuma pergi ambil air wudu. Kalau Anda tidak izin yang punya, barakallahu fikum, itu termasuk ghasab. Kecuali kalau sendal memang disediakan untuk dipakai wudu untuk umum, siapa saja yang datang ke situ, boleh dia pakai. Tapi kalau tidak, maka jangan. Kecuali dengan seizinnya, seizin pemiliknya. Kalau tidak, tenaga ghasab. Kalau misalnya ada orang, barakallahu fikum, antum jemur atau simpan sarung antum di sana. Paham? Kemudian ada orang butuh sarung tanpa minta izin siapa-siapa, langsung tarik pakai sarung, insyaallah Allah Akbar. Ghasab. Paham? Kalau sariqah lain, sariqah itu suatu yang disimpan di tempatnya khusus. Misalnya tadi, sarung disimpan di lemari. Kapan Anda mengambil di tempat yang seperti ini, berarti namanya mencuri. Barakallahu fikum. Kalau di luar, di jemuran, barakallahu fikum, itu namanya ghasab. Tapi kalau bahasa Indonesia semuanya curian, barakallahu fikum. Maka tidak boleh mengambil, barakallahu fikum, tidak boleh membasuh khuffain yang dari barang ghasab atau yang dicuri. Walal harir li rajulin, dan juga tidak boleh memakai dan mengusap. Memakai saja tidak boleh, apalagi mengusapnya. Apa? Dari khuf yang terbuat dari apa? Dari kain sutra. Li'anna lusahu maksiat, karena memakainya adalah perkara maksiat. Fala tustabahu bihi rukhsah, maka tidak diperbolehkan, tidak diberikan untuknya rukhsah. Yang seperti ini khilaf di antara para ulama, barakallahu fikum. Tapi yang ini yang kita rajihkan, barakallahu fikum. Baik, sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Yang keempat, taharatu ainihima. Tadi yang ketiga itu adalah halalnya. Kemudian yang ketiga, kesucian barang itu sendiri. Bala yasihul masu alal najis kal muttakhid min jildi himar. Baik. Taharatu ainiha, sucinya apa? Sucinya barang itu. Bala yasihul masu alal najis, tidak boleh membasuh khuf dari kulit yang najis. Kal muttakhid min jildi himar, seperti apa? Seperti memakai khuf dari kulit himar. Baik. Yang boleh disamak, barakallahu fikum, itu adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya. Paham? Walaupun sudah jadi bangkai. Bangkai kambing. Hukum asalnya kambing halal, barakallahu fikum. Ketika dia mati bukan karena disembelih, mati, barakallahu fikum, maka haram bangkai, najis, kulitnya pun najis. Maka ketika dia disamak, maka dia menjadi suci. Paham? Adapun binatang-binatang yang memang hukum asalnya haram, tidak akan menjadi suci walaupun disamak. Paham, barakallahu fikum. Jadi seperti kalau ada ya kulit babi misalnya, kulit babi atau kulit anjing, atau kulit yang binatang-binatang haram untuk dimakan, barakallahu fikum. Atau kulit harimau, barakallahu fikum. Ya memang tidak boleh dimakan dagingnya secara syar'. Yang kelima, yakun al-masu fil muddatil muhaddadah syar'a. Dia membasuh khufainnya ini di tempo yang dibolehkan dia untuk membasuhnya. Wahyal mukimi yaum wa lailah, yakni untuk orang yang mukim satu hari satu malam. Barakallahu fikum. Untuk orang mukim satu hari satu malam. Misalnya mulai sekarang dia memakai sekarang barakallahu fikum. Dia sebelum apa? Sebelum isya tadi dia wudu memang. Baik. Sebelum salat isya kemudian dia salat isya. Begitu selesai salat isya langsung dia pasang. Tek tek. Barakallahu fikum. Ini sampai apa? Isya di besok hari. Paham barakallahu fikum. Isya di besok hari. Ini namanya satu hari satu malam. Ada juga yang mengatakan bahwa tergantung apa? Ini bisa lebih panjang dari satu hari satu malam sesungguhnya. Paham ini? Bisa lebih panjang dari satu hari satu malam. Tergantung apa? Dari awal membasuhnya kapan? Baik. Dari awal membasuhnya kapan? Baik. Kalau kita pasang sekarang kan belum kita basuh. Paham? Jadi bisa sampai lebih lama. Barakallahu fikum. Misalnya, karena awal perhitungannya sebenarnya dari awal membasuh. Paham? Bukan awal kita pakai. Misalnya, subuh kita mulai. Paham? Ternyata tidak batal-batal wudu. Seandainya, taruhlah misalnya. Seandainya tidak batal-batal wudu kita. Sepanjang hari. Anda tidak tidur. Anda tidak kentut. Anda tidak kencing. Tapi susah-susah, barakallahu fikum. Mesti ada saja pembatal-pembatal seharian itu. Tapi anggaplah seandainya, seandainya batallahu fikum. Atau bagusnya kita contohkan pada isya, pada isya. Jelas kita tidur kan? Tidur berarti batal. Berarti kita memulai membasuh waktu subuh. Walaupun kita pakai dari maghrib misalnya. Paham? Tidak batal sampai isya. Baik. Sampai masjid tidur. Hanya maghrib, dia sholat maghrib, kemudian masuk sholat isya. Tidak ada pembatal wudunya yang dia lakukan. Jadi apa? Dia batal akhirnya di ketika dia tidur. Nanti bangun subuh dia, apa? Baru dimulai hitung. Padahal dia sudah pakai dari maghrib. Barakallahu fikum. Dihitung dari situ apa? Dan setelahnya. Dan setelahnya pun barakallahu fikum, tidak langsung barakallahu fikum, dia harus mencopotnya. Sampai batal ulang. Setelah itu tidak lagi boleh dia barakallahu fikum membasuhnya. Misalnya kita lihat, tengok barakallahu fikum. Dan Syekh Utsaimin barakallahu fikum syarahnya dalam masalah ini luar biasa. Al yakun al masu fil muddatil muhaddada syara wa hiya lil muqim yawm wa laila wal musafir thalathata ayyam bilayalihinna. Tapi untuk mukim satu hari satu malam dan untuk orang musafir tiga hari tiga malam. Boleh mereka tidak mencopot khufainnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Wa hadhihi syurutu khamsah istanbataha ahlul ilmi li sihhatil masyi al khufaini minan nususin nabawiyyati wal qawaidil ammah la budda min mara'atiha inda iradatil masyi. Ini lima syurut ini, lima syarat ini diambil oleh para ulama li sihhatil masyi al khufain tentang sahnya, untuk sahnya membasuh kedua khufain dari nas-nas nabawiyah dan kaidah-kaidah umum. Tapi ini semuanya harus di la budda min mura'ati, harus kita perhatikan baik-baik ketika kita mau membasuh kedua khufain kita atau sepatu bot kita. Barakallahu fikum, sepatu kerja misalnya. Orang lapangan misalnya barakallahu fikum. Orang lapangan kerja di lapangan, enggak ada masjid misalnya jauh. Tapi dengan sepatu botnya dia dia salat sambil itu. Kayak cuma ya. Hatta orang-orang yang tidak sholat saja mengingkari. Kamu nggak sholat itu, nggaknya sholat. Tetapi mengingkari. Barakallahu fikum. Biasa orang-orang lapangan, barakallahu fikum, pas kerjanya jauh dari pemukiman, misalnya untuk membangun tower mungkin misalnya di perkampungan jauh di kobong-kobong, masuk waktu sholat, sebentar dia harus menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah kebun, jauh dari pemukiman. Ya sholat di bawah pohon dengan sepatu botnya, tidak apa-apa barakallahu fikum. Ini catatan tadi itu. Pertama apa? Syaratnya apa? Dipakai dalam kondisi suci. Paham? Yang kedua, menutupi seluruh kaki yang wajib untuk dicuci. Mata kaki ke atas. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ibahatuha. Ibahatuha ini halal. Barakallahu fikum. Halal, boleh dipakai, bukan curian. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Zatnya suci. Zatnya suci. Kemudian yang kelima adalah al-mashu fil muddatil muhaddadah syar'a. Dia membasuhnya di tempo yang sudah ditetapkan oleh syariat kita ini. Bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim 1 hari 1 malam. Ini 5 syarat yang harus dipenuhi. Barakallahu fikum. Iya. Mana orang senang gantung-gantung baju antum konen yang pakai. Antum semua ini. Mantap baju ini. Sudah dipakai sama si bulat. Nah, tapi baju enggak pakai. Ini gosok. Barakallahu fikum. Dia walaupun dia mencuri. Dia tidak menggosok itu cuma memakai. Enggak dia niatkan untuk dia ambil. Biasanya begitu. Cuma pakai untuk sementara. Beda dengan mencuri. Mencuri dia ambil. Dan dia bawa pergi. Namanya mencuri. Barakallahu fikum. Gosok itu ya cuman memakai punya orang tanpa izin itu saja. Taib. Begitu selesai dia pakai sarung ya baik. Bawa ulang ke sana, kok pergi. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang itu adalah suatu yang memang dipersiapkan khusus untuk itu. Seperti apa? Musola-musola yang ada di apa namanya di bandara atau di kapal laut atau di stasiun atau di mana musola-musola biasa ada memang apa? Cipu. Atau mukena untuk perempuan, misalnya ada sarung, ada kopiah untuk laki-laki, disiapkan untuk orang yang tidak memiliki apa, tidak memiliki peralatan perlengkapan sholat. Ini boleh dipersiapkan khusus untuk itu. Itu bukan gosok. Demikian juga apa sendal-sendal yang ada di tempat wudu. Barakallahu fikum. Cuma tempat kita ini tidak ada. Barakallahu fikum. Biasa ada dipakai sama orang masalahnya. Dipakai biji. Sehingga habis. Boleh barakallahu fikum. Yang mau wakafkan silakan barakallahu fikum. Yang punya uang boleh beli sendal swalo simpan di sini. Kan ada sudah ada. Sudah ada apa namanya tertulis itu ada sendal-sendal dijual kan sendal wudu ya. Ah iya sudah sendal wudu. Tapi sekarang sendal wudu dipakai-pakai ke sana kemari. Masalahnya sendalurnya keren juga kelihatannya barakallahu fikum. Apalagi kan diinjak enggak kelihatan tulisannya. Baik, nanti copot baru kelihatan sendal wudu. Baik. Mending sendal-sendal swalo barakallahu fikum, sendal-sendal jepit itu. Tapi dipasang di sini untuk dipakai. Dipakai untuk wudu, bukan dipakai untuk pipi. Jangan kan sendal, jam dinding aja dulu pernah ada yang hilang. Apalagi cuma sendal. Barakallahu fikum. Nah ini. Insyaallah berikutnya pertemuan berikutnya al-mashu kaifiyal mashu wa sifatih tata cara membasuhnya dan sifatnya. Pembatal-pembatalnya juga masih panjang barakallahu fikum. Ini kita masih mukadimahnya. Ini kapan mulai perhitungan waktunya ini? Tidak umuddatil mas ada karena ada pembahasan. Demikian juga membasuh imamah nanti, membasuh imamah. Imamah juga boleh dibasuh. Kalau kopian enggak. Paham? Imamah kenapa imamah boleh dibasuh? Karena memasangnya terkadang susah. Baik. Maka dibolehkan untuk dibasuh saja. Enggak perlu apa? Enggak perlu di karena kita kan membasuh apa? Kita wudu membasuh apa? Membasuh kepala seperti ini. Belakang, kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian apa? Membasuh kedua telinga kita. Ini cara yang sunnah dan lebih sempurna. Barakallahu fikum, lebih afdal. Karena imamah ini terkadang susah dipakai, sorban maksudnya. Setengah hati mau pasang ulang. Beda dengan kopiah, kopiah kan cuma calon copot, kasih masuk di popoji, kemudian basuh wudu. Jadi masalah. Barakallahu fikum. Demikian juga apa? Himar bagi perempuan, himar. Khimar ini adalah kudung yang dipakai perempuan, apalagi dalam perjalanan-perjalanan. Barakallahu fikum, tidak ada tempat untuk mereka membuka barakallahu fikum dan apa? Membuka ininya. Jadi setengah mati dia membukanya. maka boleh mereka membasuh kepalanya dengan apa? Dalam kondisi memakai khimar. Demikian juga orang yang pakai imamah boleh. Saya akan ada pembahasannya. Barakallahu fikum. Kita jumpa di sini. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.